berapa? 16 tahun belum tahu cinta. MTS kelas 1. Belum tahu cinta. Cinta monyet enggak tahu. Tidak ada cinta ketoro tahu ditinggal pas sayang-sayangi iki ketoro iki. Jomblo iki kaya aneh. Seperti cintamu sama Mas Gary. Siapa yang cinta sama Mas Gary? Kalau yo lo, aku kan cinta sama kamu. Siapa? Rangono. Ojo sampe kon jadi cinta sama Mas Gary. Ojo sampe. Kayak aneh arek iku sing tau WA aku gak tak balas iki. Ya aneh. Ya jengkel. Sing dhewe kae jengkel. Oke, buat yang lagi duduk-duduk, kapan ini bergabung ke depan kita goyang sama-sama biar tambah semangat, biar tambah seru. Piye Mas Ger? Apa Mas? Yo bro. Se, yo bro-ne jerundingan nang mburi. Se. Ya, oke. Okay. Sampai ngelai Mas eh. Aduh ya Allah. Saya semangatnya goyang ya. Coca-Cola. Oke, okay. Piye Mas Ger? Sampai orang nyanyi. Berarti pamitan saya ini. Yo. Saya ini pamitan. Terus? harus di sini sebagai penari latar. Iya apa lo terasa? Begitu. Terus kenapa nggak bukan Mas Gary aja yang nyanyi Lost Doll? Oh iya, jadi list deal nanti ya. List deal. Iya Lost Doll. Oke, sudah dulu dari saya. Nanti kita ketemu lagi. Sekarang ada lagi sama Lala, Widi. Nggak salim dulu sama mami nak kembali ya apa. Oke, kali ini kita goyang bareng-bareng satu lagu bersama Anggiku. Terima kasih.